Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, kita melangsungkan barakallahu fikum membaca syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa'lam rahimakallahu أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب, إنما العالم من اتبع العلم والسنن, وإن كان قليل العلم والكتب, ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. Kata beliau rahimahullahu ta'ala pada poin yang 105, wa'lam, ketahuilah olehmu, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi wa'lam fi'il amar tentu dipergunakan untuk memanggil ihtimam kepada siapapun yang membacanya. Ketahuilah bahwa apa yang akan disebutkan ini persoalan penting. I'lam. Doa beliau rahimakallah ini menunjukkan syafaqah, bentuk kasih sayang seorang guru terhadap murid-muridnya, atau kasih seorang ulama, kasih sayang seorang ulama kepada siapapun yang meniti jalan yang ditempuh oleh mereka. I'lam rahimakallah. Kemudian beliau menyebutkan bahwa ilmu itu bukan karena banyak belajar, banyak meriwayatkan, mengambil dari sana sini. Ilmu itu, kata beliau, bukan karena banyak kitab. Ya, barakallahu fikum. Annal ilma laysa bikathrati riwayati wal kutub. Ilmu itu bukan karena banyak menyampaikan, banyak meriwayatkan, atau banyak kitab. Innamal alimu, orang yang dikatakan alim itu hanya manittaba'al ilma wassunana, yaitu orang yang mengikuti ilmu itu, ai dia mengamalkannya. Orang yang dikatakan alim itu adalah orang yang mengikuti ilmunya, ai mengamalkan ilmunya. Wassunana, dan orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa in kana qalilal ilmi wal kutubi, walaupun orang yang mengamalkan ilmu itu adalah sedikit ilmunya dan sedikit kitabnya. Karena barakallahu fikum, ilmu dipelajari ya untuk diamalkan. Kalau orang yang belajar ilmu tapi tidak mengamalkan, yang tetap dikatakan bodoh, jahil. Ya, orang ilmunya banyak tetapi dia tidak mengamalkannya, maka dia masih berstatus jahil. Orang yang punya ilmu sedikit tetapi dia amalkan apa yang telah diilmui, itu orang alim. Walaupun sedikit ilmunya, walaupun sedikit kitab-kitabnya. Wa man khalafa al-kitaba was-sunnata, dan siapapun yang menyelisihi al-kitab, Al-Qur'an, dan menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, fahuwa sahibu bid'atin, bahwa dia adalah ahli bid'ah. Wa in kana kathiral ilmi wal kutubi, walaupun dia adalah orang yang banyak ilmu dan banyak kitab. Subhanallah. Jadi jelas barakallahu fikum, yang menjadi patokan seseorang itu mulia atau tidak mulia dengan ilmunya adalah kemampuan dia untuk mengamalkan ilmu. Satu. Kedua, orang yang dikatakan alim itu bukan orang yang mengumpulkan riwayat dari sana sini luar biasa, belajar dari satu tempat alim ke alim yang lain, belajar dari satu universitas ke universitas yang lain, semuanya di luar negeri misalkan, sehingga gelarnya ya Allah lebih panjang dari namanya, ya lebih berat dari namanya. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Maka dia tidak dikatakan orang alim walaupun banyak ilmu, walaupun banyak kitab, sampai dia mengamalkan ilmunya. Berarti kita belajar ilmu bukan menjadi perbendaharaan di kitab atau di kantong kita atau di hafalan kita, tetapi apa yang kita amalkan itulah ilmu. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, yakni beliau menjelaskan apa yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa banyaknya kitab dan banyaknya ilmu bukan sebagai tolak ukur terhadap lil ilmi syar'iyyil matlub, bukan sebagai tolak ukur ilmu syariat yang dituntut atau yang dimaukan, bukan. Kata beliau, fal ilmu ma nafa'a, ilmu itu adalah apa yang bermanfaat. Walau kana hadzal alimu qalilal ilmi wa qalilal kutubi, walaupun orang yang memiliki ilmu bermanfaat itu disebut orang alim, sedikit ilmunya dan sedikit kitabnya. Fahaitu istafada min ilmihi wantafa'a bihi aqidatan wa manhajan wa tatbiqa. Dari sisi, kata beliau, dia bisa mengambil faedah dari ilmunya. Dia mengambil manfaat dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam praktik-praktik keseharian hidupnya, pengamalan dari ilmu. Ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat atau orangnya adalah alim. Fahadha huwal ilmu alladhi ya'taddu bihi Allah tabaraka wa ta'ala wa yuhibbuhu wa yuhibbu ahlahu wa athna ala ahlihi. Ilmu yang seperti inilah, ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang diamalkan, itulah yang dianggap oleh Allah Azza wa Jalla atau yang dihitung oleh Allah barakallahu fikum di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yang dicintai oleh Allah ilmu itu, yang dicintai pemiliknya, dan Allah memuji dengan ilmu yang diamalkan itu atas pemiliknya. Dimanapun, kapanpun disapa oleh ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, atau disapa oleh hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dimanapun kita membacanya barakallahu fikum, keutamaan ilmu dan juga keutamaan orang yang berilmu, inilah yang dimaksud. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya sekecil apapun atau sedikit bagaimanapun ilmu yang dia miliki, dia amalkan, dia belajar sehari, dua hari, tiga hari, dia punya pengetahuan seukuran tiga hari, dia amalkan apa yang dia telah pelajari. Seminggu, dua minggu, ada yang satu tahun, dia amalkan apa yang telah dipelajari sesuai dengan apa yang telah diambil selama waktu dia menuntut ilmu itu, maka dialah orang yang alim. Walaupun ilmunya sedikit, walaupun kitabnya barakallahu fikum sedikit, barakallahu fikum. Wa qala, Allah berfirman, Allah memuji, Allah menyanjung, Allah mengangkat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang punya rasa takut dari hamba-hambanya, yakhsha, yang punya khasyatullah kepada Allah Azza wa Jalla dari hamba-hambanya, hanyalah al-ulama. Wa min huna, kata beliau, dari sini, dari ayat ini, qalu, mereka para pendahulu yang saleh mengatakan, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah, yang mendatangkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah ilmu. Fa idza ra'aita katsiral ilmi la yahsyallaha fa hadza laysa bi'alimin. Kalau Anda melihat orang yang banyak ilmunya tapi dia tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa takutnya kepada Allah azza wa jalla, fa hadza laysa bi'alimin. Maka ini, kata beliau, bukan orang alim. Wala qimata li ilmihi, dan tidak ada nilai pada ilmunya barakallahu fikum, fa innahu wabalun alai. Maka ilmunya itu adalah membawa kerugian buatnya barakallahu fikum, kalau ilmunya tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayati, walakinnal ilma al-khasyatu. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bukan yang namanya ilmu itu karena banyak meriwayatkan. Kalau banyak meriwayatkan berarti banyak majlis yang dia duduk belajar padanya. Ya, dari satu syekh ke syekh yang lain mengambil riwayat. Ilmu itu bukan karena banyak meriwayatkan. Akan tetapi ilmu, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-khasyatu, yaitu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dari Malik bin Mighwal, dari Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, wa qala lahu rajulun, Malik bin Mighwal menceritakan tentang Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Wa qala lahu rajul, seseorang berkata kepada Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, kata beliau, ayyuhal alim, wahai orang yang alim. Qala, apa jawaban Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah? Al-alimu man yakhafullaha. Orang yang dikatakan alim itu, wahai rajul, seseorang berkata kepada Imam Asy-Sya'bi rahimahullah dalam kisah Malik ibn Mighwal rahimahullahu taala, ayyuhal alim, wahai seorang alim. Apa kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala? Al-alimu man yakhafullaha. Orang yang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang alim. Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-alimu man yakhshallaha. Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-alimu, orang yang alim itu adalah, man yakhshallaha, orang yang khasyah kepada Allah, punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Khauf artinya takut. Khasyah artinya takut. Ya, rahaba, rahab artinya takut. Yang dibarengi lari dari yang ditakuti disebut rahaba. Yang paling tinggi tingkatnya dari tiga bentuk rasa takut ini adalah al-khasyatu. Rasa takut al-khasyah inilah Allah Azza wa Jalla mensifati para ulama. Ya, jadi para ulama itu yang punya rasa takut tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Masyruq rahimahullahu ta'ala mengatakan, kafa bil mar'i ilman ayyakhshallaha ta'ala. Cukup. Cukup pada diri seseorang sebuah ilmu di saat dia takut kepada Allah. Di saat dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kafa bil mar'i jahlan. Dan cukup terhadap seseorang sebuah kebodohan, ayyu'jaba bi ilmihi. Ayyu'jaba, dia terpanggil untuk ujub dengan ilmunya. Ya, sudah menghafal ini, saya lebih baik dari anggapan, walaupun tidak terucap. Bagaimana lagi kalau Anda ucapkan? Menganggap diri lebih dari temannya, maka itu adalah bentuk ujub sebagai penyakit setan. Tidak boleh, barakallahu fikum, ya, penyakit ini tertitip pada diri kita sendiri. Kalau muncul, harus dilawan. Kalau muncul, harus dibuang. Kok bisa muncul? Iya. Karena ini adalah penyakit. Ya. Mungkin di saat kita memiliki ilmu, ingat ilmunya, kita bisa melawan. Ketika lenyap, artinya ketika lalai, datang. Barakallahu fikum. Apalagi kalau misalkan dinasehati, sudah muncul sifat ujubnya. Saya lebih baik dari dia. Ya. Diingatkan. Barakallahu fikum. Atau mungkin yang mengingatkan ini menukil fulan. Coba antum, dia menganggap dirinya lebih baik dari fulan. Ya, dan seterusnya. Maka ini barakallahu fikum adalah sebuah kebodohan. Jikalau dengan ilmu dia menjadi orang yang ujub, berarti dia jahil. Bodoh barakallahu fikum. Wa qala Mujahid rahimahullah. Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala mengatakan, al-faqihu man yakhafu Allah 'azza wa jalla. Orang yang faqih itu adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa taala. Al-faqih man yakhafu Allah 'azza wa jalla. Orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala menyebutkan, laisa talabul ilmi fulan an fulan, inna talabal ilmi al-khasyyatu. Bukan menuntut ilmu itu dari fulan, fulan, fulan. Tetapi ilmu yang dituntut itu adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah. Al-khasyyah, barakallahu fikum. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semuanya mengingatkan kepada kita, barakallahu fikum, bahwa buah untuk kita mengetahui, sudah kita petik dari ilmu ini, seberapa rasa takut yang ada pada diri kita, barakallahu fikum, kepada Allah. Kalau rasa takut kita lemah, yaitu kadar ilmu yang engkau miliki. Nambah rasa takutnya, barakallahu fikum, berarti nambah pula ilmu yang telah dia pelajari. Karena di saat ilmu itu membuahkan amal, Allah akan mengajarkan apa yang dia tidak ketahui. Berarti kalau orang ujub, jahil, ia akan semakin sempit jalannya kepada ilmu yang lebih. Karena dia tidak membuahkan barakallahu fikum amal. Oleh karena itu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu ma nafa'a, laisal ilmu ma hufidha. Kata beliau al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan di dalam Siyar Alamin Nubala, bahwa ilmu itu ma nafa', apa yang berguna, apa yang bermanfaat. Ya. Jadi semuanya kita mengetahui, berarti dengan penjabaran para ulama ini, kadar ilmu yang kita punyai dan yang kita miliki. Ada orang yang pintar berbicara, tetapi barakallahu fikum, dalam pengamalan kurang. Ada orang yang diam, belajar-belajar, tapi dia mengamalkan apa yang dia pelajari. Kalau mungkin ditanya, aduh berat untuk mengungkapkan jawabannya. Barakallahu fikum. Tapi dia mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Berarti itulah kadar ilmu yang engkau miliki. Lah bagaimana kalau di pondok pesantren melakukan kesalahan dan kekeliruan? Ya, bersembunyi, melakukan ini, melakukan itu, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, berarti ilmu yang dituntut itu sebatas itu, barakallahu fikum, dia miliki. Ya, dia ke masjid, nanti ada kesempatan, dia sembunyi, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak dibolehkan, barakallahu fikum, ya sebatas ilmunya itu sebatas apa yang dia lakukan. Ketika dia melakukan kejelekan, ilmu itu hujjah alaihi. Ilmu yang telah dipelajari, halal dan haram, itu yang akan menggugat dia. Barakallahu fikum. Jadi ilmu itu apa yang bermanfaat, bukan ilmu itu apa yang dihafal. Ya. Al-ilmu ma nafa'a, laisal ilmu ma hufidha. Apa yang dihafal. Ilmu itu yang membawa kita menuju amal, kita bisa memperbaiki, kita bisa mengerti diri kita ini salah, lalu kita bertaubat kepada Allah. Terjatuh di dalam dosa, kita beristighfar kembali, bangkit. Barakallahu fikum, membuka taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Wa qala Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayati, wa innama huwa nurun yada'uhu Allahu fil qalbi. Kata Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, ilmu itu bukan karena banyak meriwayatkan. Ya. Akan tetapi ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah cahaya. Yada'uhu Allah. Allah Azza wa Jalla meletakkan cahaya itu. Fil qalbi. Di dalam hati. Subhanallah. Sementara Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan. Ada tiga sifat dari hati itu. Yang pertama adalah al-mayyit, hati yang mati, tidak bermanfaat apa-apa pada hati atau di hadapan hati yang mayyit, yang mati ini, tidak berguna sama sekali. Yang kedua adalah al-haya, hati yang hidup. Ini barakallahu fikum yang akan mencerna, yang akan menahan, yang akan menjaga, yang akan memelihara cahaya tersebut. Menerima apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga adalah hati fihi marad. Tergantung. Kalau jenis hati yang ketiga ini, mana yang kuat? Terkadang kebaikan yang menguasainya karena dia lebih kuat. Terkadang kejelekan yang berkuasa padanya karena kejelekan itu yang lebih kuat. Marad. Kembali datang lagi, kembali datang lagi. Barakallahu fikum. Dia tergantung mana yang lebih besar warnanya. Jika warna kebaikan lebih, masya Allah, lurus. Tapi ketika warna kejelekan lebih, berubah sudah. Perilakunya ini, itunya, barakallahu fikum. Ini marah. Ya tentu kan kita tidak kepingin untuk terus berada di dalam sakit, barakallahu fikum. Karena itu berbahaya. Ya, oleh karena itu berupaya dengan ilmu yang kita pelajari untuk beranjak kepada al-haya, qalb hidup, hati yang selalu hidup, menerima apa yang diberikan, barakallahu fikum. Karena maaf-maaf saja kita semuanya merasakan bagaimana pengaruh kesalahan, kekeliruan, dosa dan kemaksiatan itu terhadap cahaya yang dititipkan oleh Allah. Kita semuanya merasakan. Barakallahu fikum. ya, merasakan bagaimana redupnya cahaya suatu saat. Di saat kita dihadapkan dengan teman-teman yang mengajak kita kepada kebaikan, cahayanya terang benderang. Tapi ketika ada teman-teman yang mengajak kepada kejelekan, mulai redup. Setelah itu oleng, terbawa. Diingatkan lagi, dinasihatkan lagi, kembali pelan-pelan. Dan kita menemukan juga, menuju kejelekan itu lebih cepat, lebih licin jalannya, dibanding untuk kembali kepada kebaikan lagi. Butuh bertahap. Ya, barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya kesabaran orang-orang yang tampil untuk melakukan perbaikan di tengah umat. Jadi tidak seperti orang yang membalik tangannya. Nasihat harus jadi. Kalau enggak, set, buang. Ya, ditahdir, diusir. Barakallahu fikum. Ya, siapa Anda? Sehingga nasihat Anda itu harus diterima sama orang. Kalau tidak, blacklist. Ya, dicatat. Satu. Besoknya, dua. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, disinilah letaknya kesabaran yang tinggi di saat menyampaikan kebaikan kepada orang. Tadi sudah kita sebutkan betapa licin jalannya kepada kebaikan. Semua, baik dari bangsa jin dan bangsa manusia yang hidupnya dalam kejelekan, menopang, mendukung, siap membela dan menolong, siap membantu apapun yang dibutuhkan. Tapi menuju kebaikan ini, barakallahu fikum, butuh kesabaran yang tinggi bagi orang yang tampil melakukan perbaikan di tengah umat. Setahun, satu, dua, tiga, tahun berikutnya, satu, dua, tahun berikutnya tidak ada sama sekali. Terus demikian, barakallahu fikum. Nah, keberadaan abna'i tullabul ilm di majlis ilmu, dimanapun berada, barakallahu fikum, ini nikmat yang sangat besar. Ada yang mengingatkan di saat kita salah. Maaf-maaf saja, ada yang menghukum di saat kita salah dan keliru. Ini sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Dibanding kita lepas. Tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang menegur. Sementara teman-teman kita di kampung itu, tidak ada yang mendukung kita menuju kebaikan. Hancur hidup kita. Makanya kan wajar. Orang yang kembali dari berilmu ke awam itu cepat. Iya, begitulah. Barakallahu fikum. Dibanding dengan orang yang dari awam menuju kebaikan, ini dulu, besoknya gagal lagi, tarik lagi, terus. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita merasakan cahaya yang dititipkan, diletakkan oleh Allah di dalam hati kita ini, terkadang kita menemukan redup. Ya Allah, sholat aja terasa berat badan ini untuk berangkat padanya. Apalagi kalau mau khusyuk di dalam sholat, kita menemukan betapa beratnya, betapa sulitnya, barakallahu fikum. Padahal hukum-hukum sholat sudah kita kantongi ilmunya. Berarti hebat. Ya, perjuangan yang harus kita keluarkan, ya, dituntut perjuangan yang luar biasa besar dan pengorbanan. Kenapa? Karena musuh yang sedang menghadang kita ini tidak kita lihat. Terus mengintai. Kapan kita lemah? Di mana kelemahan itu? Mereka tahu. Oh, fulan di sini kelemahannya. Fulan di situ dicoba, dirongrong. Dicoba dimasuki dari kelemahannya, barakallahu fikum, dikipas. Ya, dipercikkan sama apa namanya? Api. Terus demikian. Kalau ternyata kuat, jangan menganggap kalau kemudian musuh kita ini pergi dari kita, wah hebat. Oh, ditunggu. Barakallahu fikum. Nah, kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi itu semua kecuali berangkat meminta kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Inilah dia ilmu dan amal. Meminta kekuatan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah dia tangan yang terus kita menengadahkan. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla bantuan dan pertolongannya. Karena musuh kita ini selalu mengitari kita. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi. Bahwa ilmu itu adalah yang mendatangkan rasa takut pada diri kita. Kalau ada orang yang barakallahu fikum berlagak menjadi seorang alim. Tetapi banyak penyelisihan yang dilakukan di dirinya ketika barakallahu fikum sendirian dan seterusnya. Maka ini bukan orang alim. Orang alim itu dimanapun dia punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.